Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa bannuhu ala wa ba'du. Qala Imam Muslim bin Hajjat al-Qusairi al-Naisaburi fi kitabih, fi sahihi, fi kitab al-Taharah. Qala wa haddasani al-Qasim bin Zakariya, qala haddasana Khalid bin Makhlada an Sulaiman هو بن بلال عن عمر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. لا ما له في باب في وضوء النبي. حدثني محمد بن الصباح. باب في وضوء النبي. حدثني محمد بن الصباح. إتى. نعم. باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن الصباح. قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأقفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضى واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يدها فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله باب في وضوء النبي. باب tentang bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari, dan dia adalah salah satu sahabat Nabi. Pernah dikatakan kepadanya, berwuduklah engkau sebagaimana berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun memerintahkan untuk dibawakan satu wadah berisi air. Setelah itu dia menyiramkan dari air tersebut kepada kedua tangannya, dan dia cuci tangannya 3 kali. Setelah itu dia masukkan tangannya ke dalam wadah air tersebut, dan kemudian dia keluarkan sambil berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan. Jadi dia masukkan air ke dalam wadah tersebut, kemudian dia keluarkan langsung berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung. Tentunya setelah itu dia keluarkan kembali. Fafa'ala dzalika tsalatsan. Dia lakukan 3 kali. Ulangi lagi. Masukkan lagi tangannya ke dalam wadah air. Dia keluarkan sambil membawa air dengan satu tapak tangan. Kemudian dia berkumur-kumur dan sekaligus memasukkan air ke hidung, menghirupnya, kemudian mengeluarkan. Dia lakukan hal ini 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghassala wajhahu thalathatan. Kemudian dia masukkan kembali tangannya ke dalam wadah air tersebut, dia kembali keluarkan air dengan satu tapak tangannya dan dia cuci wajahnya 3 kali. Ya, 3 kali maksudnya, 3 kali mengambil air dan mencuci wajahnya. Tiap kali dia ambil air dia cuci wajahnya. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian dia masukkan tangannya kembali dan dia keluarkan. Faghassala yadayhi ila al-mirfaqain. Ya, dia ambil dengan tangannya air, kemudian dia keluarkan dan dia cuci kedua tangannya sampai ke siku. Ya. Marrataini, 2 kali, 2 kali. Jika sebelumnya 3 kali, 3 kali, ketika mencuci tangan dia lakukan 2 kali, 2 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Famasaha bi ra'sihi. Kemudian dia masukkan kembali tangannya, kemudian dia keluarkan air dan dia usap ya kepalanya dengan air yang ada tadi, usap kepalanya. Faqbala bi yadayhi wa tabar. Faqbala bi yadayhi, maka dia mengusap dengan dua tangannya dari depan ke belakang. Ya, faqbala bi yadayhi wa adbar. Dari arah depan kemudian ke belakang. Tsumma ghassala rijlaihi ila al-ka'bayn. Kemudian dia mencuci kakinya sampai kepada mata kaki. Tsumma qala, kemudian dia berkata, hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan gairah para salafus salih untuk senantiasa menselaraskan ibadah mereka dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memohon agar diajarkan bagaimana Rasulullah berwudu oleh Zaid Abdullah bin Zaid bin Asim, dan dia pun mengajarkan kepada mereka wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia lihat sendiri. Naam. Qala haddatsani al-Qasim bin Zakaria qala haddatsana Khalid bin Mahlad an Sulaiman huwa bin Bilal an Amr bin Yahya bihadha al-isnad nahwahu wa lam yadhkuril Ka'bayn. Imam Muslim menyebutkan adanya jalur pengkuat yang lain, tapi tanpa tambahan dua mata kaki, hanya sampai kepada mencuci kakinya, tak ada kata-kata sampai ke mata kaki. Naam. Qala wa haddatsani Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik bin Anas an Amr bin Yahya bi hadha al-isnad wa qala madha wastansyara salasan wa lam yaqul min kaffin wahidatin wa zada ba'da qawlihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma zahaba bihima ila qafah thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani allazi bada'a min wa ghassala rijlaihi. Nah, dalam jalur lainnya dengan sanad yang sama, ya, berkata perawi madmada wastantara salatan, dia berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung 3 kali, ya, kemudian dia keluarkan walam yaqul min kaffin wahidah, tapi dalam sanad ini tak ada kata-kata dengan satu tangan. Wazada ba'da qawlihi, kemudian setelah ada tambahan setelah pengucapan dia fa'aqbala bihima wa adbar, di mana dia mengusap dari depan, ya, dari sisi depan kepala kemudian ke belakang dengan tambahan bada api muqaddami ra'sihi, dia mulai dari depan bagian depan kepalanya, thumma dhahaba bihima ila qafa, kemudian sampai ke tengkuknya, thumma raddahuma, kemudian dia kembalikan kembali, hatta raja'a ila makani alladhi bada'a minhum, sampai ke tempat dia mulai mengusap ke depan, wa ghassala rijlaihi, kemudian mengusap kedua kakinya. Jadi ada beberapa riwayat yang saling ya sempurna menyempurnakan. Naam. Qala haddatsana Abdul Rahman bin Bishr al-Abadi qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Amr bin Yahya bimisli isnadihim wa qad tas wa qad tasal hadits وقال فيه فمضمض واستنشق واستنشر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسى برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. Kemudian dalam jalur yang disebutkan oleh Muslim rahimahullah dalamnya terdapat redaksi famadmadha wastansyaq wastansar, maka dia berkumur-kumur masukkan air ke hidung dan mengeluarkan. Istansyaqa masukkan air ke hidung, menghirupnya. Istansara mengeluarkan dari hidung. Min thalathi ghurafatin, dari tiga gayung. Faqala aidan, dan dia juga berkata famasaha bi ra'sihi fa aqbal bihi wa adbar marratan wahidah, maka dia mengusap kepalanya dari depan ke belakang satu kali. Marratan wahidah, satu kali usapan. Ya. Qala bahzun amla alayya wahibun hadzal hadis, faqala wahibun amla alayya amr bin yahya hadzal haditsa marratain. Ya, bahwasanya disebutkan hadis ini kepada perawi dua kali. Naam. Qala haddatsana Harun bin Ma'ruf tahwil, qala haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili wa Abu Thahir, qalu haddatsana bin Wahb, qala akhbarani Amr bin al-Haris anna Habban bin Wasi' haddathahu anna abahu haddathahu أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنشر ثم غسل ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير fadli yadihi wa ghassala rijlaihi hatta anqahuma. Qala Abu Thahir qala haddatsana bin Wahbin an Amr bin al Harith. Adapun dalam lafaz ini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian dia melihat Nabi sedang berkumur-kumur, kemudian ya masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali dan tangannya yang kanan tiga kali dan yang kiri tiga kali pula. Kemudian mengusap kepalanya dengan air yang baru, bukan bekas daripada mencuci tangan sebelumnya. Kemudian dia mencuci kedua kakinya hingga dia benar-benar menyampaikan air ya, dan membersihkan anggota kakinya. Nah, babul itsari bil istinthari wal istijmar. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن ناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا wa iza tawaddu ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summal yantathir. Berkata Muslim rahimahullah, babul itar fil istinthari wal istijmar, bab anjuran untuk melakukan dengan ganjil manakala istinja dengan menggunakan batu, dan ganjil ketika memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ya, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dari Abu Hurairah dan dia menyampaikan hadis itu ke Nabi SAW, berkata Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istajmara ahadukum falyastajmir witran." Bila mana kalian istinja dengan menggunakan batu, hendaklah menggunakannya dengan bilangan ganjil. Minimalnya 3 kali. Istijmar adalah membersihkan, ya, cara membersihkan setelah orang buang air kecil atau buang air besar dengan batu-batu kecil. Inilah namanya istijmar. Disebut juga dengan nama al-istitabah, untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran ketika kencing maupun buang air besar. Ini namanya istijmar. Antara kemudahan Islam, manakala tak ada air, orang ingin buang air besar dan buang air kecil, bisa mereka menggantikan air untuk istinja dengan batu-batuan. Batu-batu yang kecil yang disebut dengan nama istijmar. Mungkin kita di negeri yang banyak air, tak masuk dalam, ya, akal kita bagaimana caranya. Karena kita di negeri yang banyak air, tapi tak semua negeri banyak air. Ya, kawan-kawan yang dahulu belajar di Pakistan, ya, mereka menceritakan bahwa mereka terbiasa kadang-kadang, ya, mereka beristinja dengan menggunakan batu. Saya pernah untuk istijmar. Ya, tapi antum enggak pernah buat. Ya, Ustaz Abu Ihsan mengatakan kami biasa, ya, bawa batu-batu digunakan untuk, ya, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu-batu kecil, namanya istijmar. Dan dikiaskanlah dengan batu-batu kecil ini apa yang dapat membersihkan kotoran. Sekarang yang digunakan orang tak lagi batu-batu kecil tapi tisu. Bahkan di sebagian negara-negara, terkhusus negeri kufar, tak ada air untuk istinja, yang ada adalah tisu. Istijmar. Dan ini bagian daripada kias terhadap istijmar. Jadi kalau tak ada air, digantikan dengan batu atau digantikan sesuatu yang dapat menghilangkan kotoran tersebut, ya, dengan apapun dia, kecuali dengan tulang dan, ya, dengan tulang dan kotoran-kotoran binatang. Tentu kita bertanya, bagaimana pula menjadikan kotoran binatang itu alat untuk membersihkan, ya, bekas kencing. Jawabannya, di negeri-negeri yang kering, padang pasir, kotoran binatang itu kan mengering seperti batu. Ya, benar-benar mengering seperti batu. Walaupun dia seperti batu, tapi tak boleh menggantikan fungsi batu, karena dia adalah kotoran binatang, tak layak digunakan untuk, ya, mencuci. Ada hadis-hadis yang memang kita sulit untuk memahaminya karena tak ada di negeri kita. Karena itulah butuh penjelasan. Maka berkata Nabi, "Idza istajmara ahadukum falyastajmir witran." Bila mana kalian membersihkan bekas kotoran setelah buang air besar atau kecil dengan batu, hendaklah menggunakan bilangan yang ganjil. Minimalnya 3. Ya. Atau 5 atau 7. "Wa idza tawaddha ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma dan tsummal yantathir." Kemudian bila salah seorang akan berwudu, hendaklah dia memasukkan atau menjadikan di dalam hidungnya itu air, kemudian hendaklah dia keluarkan. Ya. Naam, Syekh. Qal haddatsani Muhammad ibn Rafi', qal haddatsana Abdul Razzaq ibn Hammam, qal akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammadin Muhammadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazakaru ahaditsan minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tawaddu'a ahadukum falyastan shiqqa biman kharaihi minal ma'i summal yantath summal yantathir. Al-Imam Muslim rahimahullah juga menyebutkan kembali dengan dalil sanadnya dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum falistansyiq bimankhiraihi." Bila mana akan berwudu, hendaklah seseorang yang memasukkan air dengan kedua hidungnya. Minal ma' tsumma yantasir, kemudian hendaklah dia keluarkan. Ya, dan besar manfaat masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Menurut para ahli kesehatan, banyak padanya kandungan-kandungan faedah. Orang-orang yang memiliki penyakit sinusitis dan semacamnya, bila terbiasa menggunakan ini akan mendatangkan baginya kesehatan. Naam. Qal haddatsana Sa'id bin Mansur, qal haddatsana Hassan bin Ibrahim, qal haddatsana Yunus bin Yazid Tahwil, قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. Kemudian juga dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man tawaddaa falyastanthir, barang siapa berwudu hendaklah dia mengeluarkan air dari hidungnya. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar, ya, membersihkan dirinya dari kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar, hendaklah dia melakukannya dengan bilangan yang ganjil. قال حدثني بشير بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان yabitu ala khayashimihi. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, idza istayqadha ahadukum, bila mana kalian bangun dari tidur kalian, min manamihi falyastanthir thalatha marrat, hendaklah dia masukkan airnya ke hidung, mengeluarkan air dari hidungnya tiga kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi, karena syaitan itu menginap pada kedua lubang hidungnya. Jadi diperintahkan orang ketika bangun tidur, maksudnya adalah ketika berwudu. Ketika berwudu hendaklah dia memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Ya, salah samarat, tiga kali. Karena sungguhnya syaitan yabitu ala khayashimihi, karena syaitan itu menginap di kedua lubang hidungnya. Bagaimana menginapnya? Wallahu ta'ala alam. Banyak hadis-hadis mengenai syaitan dapat mengalir pada anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Ya, banyak keterangan-keterangan bagaimana syaitan mengencingi anak Adam yang tak mau bangun dari tidurnya. Banyak keterangan syaitan mengikat kepala anak Adam agar tak bangun. Ya, bila mana dia berwudu, lepaslah satu ikatan. Ya, dan seterusnya. Nah, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi', qala bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana bin Jurayjin, qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajamara ahadukum falyutir. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari jalur Jabir bin Abdullah. Hadis sebelumnya semua dari Abu Hurairah, ini dari Jabir. Idza stajamara ahadukum falyutir, bila mana salah seorang kalian itu beristijmar membersihkan kotoran dengan batu-batuan, tidaklah melakukannya dengan bilangan ganjil. Minimalnya 3, tak boleh 1. Ya. Adapun beristintar maksimalnya 3. Tak boleh lebih daripada 3. Istintar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah dimasukkan 3 kali. Naam. Bab wujub wasl rijlaini bikamalihima. Qala haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili wa Abu Thahir wa Ahmad bin Isa qalu akhbarana Abdullah bin Wahb an Mahramah bin Bukair an أبيه أن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أصبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. Kata Muslim rahimahullah, bab wujubi ghusl rijlain bikamalihima, bab wajibnya mencuci kedua kaki dengan sempurna. Imam Muslim menyebutkan dengan jalurnya dari Salim Maula Syaddad, dia berkata, aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu tabarakata anha pada hari wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia menceritakan tentang Abdurrahman putranya Abu Bakar Siddiq. Masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya. Yang merupakan saudari bagi Aisyah. Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian dia berwudu di rumah ibunda Aisyah. Maka berkatalah ibunda Aisyah mengingatkan saudaranya, ya Abdurrahman, asbighil wudu, wahai Abdurrahman, sempurnakanlah wudu'mu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak kena air nanti dari api neraka. Ibunda Aisyah mengingatkan saudaranya tentang pentingnya mencuci kedua kaki dengan sempurna. Harus benar-benar sempurna sampai ke mata kaki. Dan tumit semuanya harus basah. Bila mana tak basah, ya terancam tak sah salatnya. Bila mana tak sah salatnya, terancam masuk neraka. Karena itulah dikatakan oleh Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Mengapa? Karena tak sah wudunya, karena tak sempurna basah dan dicuci kedua kakinya. Dan itulah ancamannya. Naam. Qala haddatsani Harmalah bin Yahya qala haddatsana bin Wahb qala akhbarani Haywatu qala akhbarani Muhammad bin Abdurrahman أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي أحدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. ترسل. قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو معني الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلامة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكروا عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. Ini disebutkan oleh Salim maulanya Al-Mahri. Aku keluar berserta Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, mengiringi jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. maka kami melewati pintu daripada rumah Ibunda Aisyah. Kemudian disebutkanlah hadis sebagaimana di atas. Dia berwudu di sana, Ibunda Aisyah menyuruh dia untuk menyempurnakan, mencuci kakinya. Naam. Qala wa haddatsani Salamah bin Shabibi Shabibin qala haddatsana al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Fulayhun qala wa haddatsani Nu'aym bin Abdul Malik an Salim maula Shaddad bin al-Had qala kuntu ana ma'a Aisyah radhiyallahu anha fa zakaru anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimitslih. Naam. Dari Maula Shaddad, Salim Maula Shaddad bin Had, dia berkata, kuntu anna ma'aisyah radhiyallahu anha, aku bersama Ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya. Kemudian dia menyebutkan hadis sebagaimana di atas, ya, perintah Ibunda Aisyah untuk menyempurnakan, membasuh, mencuci kedua kaki. Naam. Qala wa haddatsani Zuhairu bin Harbin qala haddatsana Jarir Tahwil قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتودؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. Imam Muslim juga menyebutkan dengan jalur sanadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah." Kami pernah pulang bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Hatta idza kunna bima'in bit-tariq, manakala kami mendapati ada oasis di jalan, ya, ta'ajjala qaumun 'indal 'ashr, maka sebagian daripada mereka bergegas untuk melaksanakan salat asar. Fatawaddau wa hum 'ijalun, mereka pun berwudu dalam keadaan tergesa-gesa. Wa'aqabuhum taluhu lam yamassahan ma, ya, sementara tumit-tumit mereka masih tampak kering, tak terkena air, karena mereka wuduknya tergesa-gesa, tak basah tumitnya. Dan nampak Nabi SAW, faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tak terkena air wuduk dari api neraka. Asbighul wuduk, sempurnakanlah wuduk. Ini adalah merupakan ancaman bagi orang-orang yang berwudu sembarangan sehingga tak basah tumitnya, terancam dia akan masuk neraka. Naam. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Sufyan Tahwil qala haddatsana Ibnu al-Musanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'bah كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أصبغ الوضوء وفي حديث عن أبي يحيى الأعرج. Ya, Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj, tapi tanpa tambahan أصبغ الوضوء, sempurnakan wudhu, hanyalah celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air dari api neraka. Naam. قال حدثنا شيبان بن فروح وابو كامل الجحدري جميعا عن ابي عوانه قال ابو كامل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سفرناه فادركنا وقد حضرت صلاه العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للعقاب من النار. Imam Muslim menyebutkan jalur yang lainnya, ya, dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan takhallafa 'anna an-nabi fi safarin safarnahu, Nabi SAW di belakang, dalam satu kesempatan perjalanan safar, Nabi SAW di belakang, beliau sedikit terlambat daripada kami. Fa'adrakna waqad hadarat salatul asar. Maka kami telah tiba di satu tempat dan asar ketika itu telah datang. Faja'alna namsahu ala arjulina. Maka kami mengusap dia pada kaki-kaki kami ketika wudu. Fanada, maka kami mengatakan wailun lil aqab min an-nar. Ya, celakalah atau neraka wailah bagi tumit-tumit daripada api neraka. Maksudnya yang tidak basah, tidak tercuci ketika wudu. Naam. Qala haddatsana Abdul Rahman bin Sallam Al-Jumahi qala haddatsana Rabi' ya'ni bana Muslimin an Muhammadin wa huwa bunu Ziyad an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi wa qala wailul lil aqabi minan nar. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah melihat seseorang yang mencuci kedua tumitnya. Seseorang yang ketika berwudu tidak mencuci kedua tumitnya. Tak dia cuci. Ya, mungkin sekedar disiram-siramnya sehingga tak terkena air. Faqal, maka Nabi bersabda wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Fungsinya dicuci adalah untuk menyempurnakan sampainya air kepada semua anggota wudu. Naam. Qala haddatsana Qutaybah wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Kuraib qalu haddatsana Waqi' an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah annahu ra'a qauman yatawaddauna minal mitharati faqala asbihul wudu'a fa inni sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil araqibi minan nar. Imam Muslim menyebutkan dari hadis Abu Hurairah, ya, bahwasanya Abu Hurairah melihat sebagian orang berwudu dari tempat wudu. Maka berkatalah Abu Hurairah, asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu kalian. Fa inni sami'tu Abul Qasim alaihi salam yaqul, aku pernah mendengar Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda wailan lil araqibi minan nar, celakalah bagi al-araqib. Al-araqib adalah apa yang di atas tumit. Celakalah bagi apa yang ada di atas tumit minan nar, dari api neraka, manakala tidak tercuci. Jadi tumit ke atas sedikit itu harus dicuci. Naam. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Suhail an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Naam, dengan hadis yang serupa dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda celakalah bagi tumit tumit yang tak terkena air dari api neraka. Nah, satu lagi. Satu hadis lagi. Qala haddatsani Zuhair. Salamat ibn Syair. Zuhair. Zuhair khalas. Qara'ta. Ba'da dhalik. Ayo. Babu wujubi isti'abi jami'i ajazai mahallit taharati. Qala haddasani salamatu bunu syabibin. Qala haddasana al-hasanu bunu muhammad bin a'yan. Qala haddasana ma'qilu an abi zubair an jabir. Qala akhbarani umar bin al-khattab anna rajulan tawaddu'a fataraka maudi'a zufurin ala qadamihi fa'aba suratu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka faraja'a summa shalla. Bab wujub isti'ab jami'i mahalli at-tahara. Bab wajibnya menyampaikan air ke seluruh anggota wudu. Al-Imam Bukhari Imam Muslim menyebutkan dari dengan sanadnya dari Jabir. Jabir mengatakan Umar bin Khattab memberitahukan kepadaku ada seseorang berwudu, namun dia ya meninggalkan sebesar satu kuku di kakinya yang tak terkena air, ya sebesar kuku. Fa'absarahun Nabi, dan Nabi melihat itu tak kena air semana sebesar kuku. Faqala, maka Nabi berkata, irji fa'ahsin wudu'ak, kembalilah sempurnakan wudu'mu. Faraja'a, kemudian dia kembali dan kemudian salat dengan wudu' yang sempurna. Jadi bila mana seorang merasa tak sempurna wudu'nya, hendaklah dia kembali menyempurnakan apa yang tak terkena tersebut. Di sini dikatakan di telapak kaki, di kakinya qadam. Ya, qadam itu dari mata kaki ke bawah. Itu qadam. Ada sebesar satu kuku yang tak terkena air. Maka Nabi katakan, kembalilah. Irji fa ahsin wudu'ak, sempurnakan wudu'mu. Maka dia segera kembali, dia cuci kaki tersebut, kemudian dia pun salat. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikian kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.